kuping sepot. Cek cek. Beli biasa mencet. Ulang ulang ulang. Lawas beli mencet mencet biduan ini. Terus lawas tak beli mencet mencet. Lawas. Duh. Duh. Duh. Duh. Duh. Nangis batin. Kakak Jirudi.